الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Qala al-mu'allifu rahimahullah Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Usulus Sunnah, wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha al-imanu bi qadari khairihi wa syarrih wa at-tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wa la kaifa. Termasuk sunnah lazimah yang wajib dipegangi, di mana barang siapa yang meninggalkannya satu saja tidak akan dan tidak menerimanya serta tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah, yaitu iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, membenarkan hadis-hadis tentang masalah takdir, wal imanu biha, dan mengimaninya. La yuqalu lima wala kaifa, tidak dikomentari mengapa dan bagaimana. Kata syarih, yakni la yuqalu lima fil af'al, tidak boleh dikatakan mengapa Allah berbuat demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditentang perbuatannya. Dan juga tidak boleh kita mengatakan lima fa'ala kadza, mengapa Allah melakukan perbuatan seperti ini. Allah telah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, namun mereka lah yang ditanya. Dan ini kaidah penting dalam masalah takdir. Kalau orang kecampur dalam masalah takdir, berusaha ingin menggugat takdir, sampaikan ayat ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Al-Anbiya ayat 23. Salah satu kaidah penting yang membahas masalah takdir. Karena kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan Allah yang nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang perbuatan apa saja yang telah dia lakukan, karena sempurnanya hikmah Allah, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Jabariyah. Jabariyah mengatakan, innallaha yaf'alu bil qudrah wal masyi'ah al mahdhah. Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun karena kehendak, karena kemampuan dan kehendaknya semata tanpa didasari hikmah. Wala sababin, tidak pula didasari sebab. Wala illatin, tidak ada illah sebelumnya. Fa angkaru hikmatullah, maka mereka Qadariyah atau Jabariyah mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang menjadi keyakinan Asy'ariyah, menolak adanya hikmah. Salah satu di antara penyimpangan ahli kalam adalah at-tahsin wa tahbih, at-tahsin wa tahbih aqliyain. Menilai benar dan salah berdasarkan logika. Ada yang ekstrim dalam masalah ini, ekstrim kanan, dan ada yang ekstrim kiri. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahasanya benar dan tidaknya serta berpahala dan tidaknya satu amal itu semuanya tergantung logika. Maka jika logika menilai ini amal baik, meskipun di situ tidak ada dalil, orang bisa mendapatkan pahala. Ini keyakinan siapa? Mu'tazilah. Sebaliknya, jika perbuatan dinilai buruk oleh logika, meskipun tidak ada larangan dalam syariat, orang yang melanggarnya bisa mendapatkan dosa. Sedangkan Asy'ariyah kebalikannya. Asy'ariyah logika tidak ada campur sedikit pun dalam masalah tahsin wa takbih, dalam menilai baik dan buruk. Maka satu amal itu baik dan buruk murni karena syariat. Andaikan tidak ada syariat, maka sama sekali tidak ada nilainya. Misalnya, andai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, memerintahkan kita untuk mencuri atau mendolimi orang lain. Dalam Asy'ariyah, madzhab Asy'ariyah, ini diperbolehkan karena ini menjadi perintah syariat dan sama sekali logika tidak memiliki ikut campur di dalamnya. Sedangkan Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah menilai satu perbuatan bisa baik bisa buruk sesuai dengan logika. Logika memiliki ikut campur di sana. Namun berpahala dan tidak tergantung apakah di situ ada dalil ataukah tidak. Karena Asy'ariyah mengingkari yang namanya hikmah. Allah melarang mencuri ya karena Allah melarang mencuri. Apa hikmahnya? Tidak ada. Allah melarang berzina karena memang zina itu dilarang. Apa hikmahnya? Tidak ada. Mereka mengingkari yang namanya hikmah. Dan ini pula keyakinan Jabariyah. Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya semata. Tidak ada hikmah, tidak ada sebab, tidak ada illah, sehingga mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ahlussunnah kita bisa memahami Allah melarang A, melarang B karena ada hikmahnya. Kenapa kita dilarang minum khamr? Karena ada hikmahnya. Kenapa kita dilarang berzina? Karena ada hikmahnya. Jabariyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu fil iradatil mahdhah, semata-mata karena keinginan Allah. Tidak ada walaysa lahu hikmah, tidak ada hikmahnya. Wa hadza batil, dan tentu saja ini adalah akidah yang salah. Karena konsekuensinya bahasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala tukhbitu khadaba aswa. Itu seperti perbuatan yang sama sekali tidak bernilai. Sehingga bisa jadi Jabariyah menggabungkan dua hal yang berbeda dan memisahkan dua hal yang sama. Wa hadza min abdalil batil, dan ini satu kebatilan. Padahal bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua hal yang berbeda dan menyamakan dua hal yang berbeda, menggabungkan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama. Asy'ariyah, Jahmiyah, Jabariyah adalah Jabariyah. Mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu murni karena kehendaknya, tidak didasari hikmah. Maka mereka meyakini Allah melarang kita untuk mencuri, melarang kita untuk berzina, melarang kita untuk minum khamr, ya semata karena dilarang. Alasannya apa? Apa hikmahnya? Tidak ada. Itu keyakinan siapa? Jabariyah. Dan yang termasuk memiliki keyakinan ini adalah Asy'ariyah dan Jahmiyah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berkeyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan hikmah. Segala sesuatu karena hikmah, perintahnya karena hikmah, larangannya juga karena hikmah, takdirnya dan penciptaannya juga karena hikmah. Allah berfirman inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Karena itu kita tidak boleh mengatakan lima mengapa Allah berbuat demikian, dan kita tidak boleh mengatakan amma yaf'al, tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu hakimun subhanahu wa taala, karena dia zat yang maha hakim, maha bijaksana. Demikian pula tidak boleh kita mengatakan kaifa fis sifat, bagaimana kondisi aslinya sifat Allah. Sering kita sampaikan kata sifat terkait dengan zat Allah berbeda dengan kata sifat dalam bahasa Arab, ya. Kalau dalam pelajaran ilmu nahwu, sifat atau na'at memiliki kaidah khusus seperti itu. Kalau sifat terkait dengan zat Allah berbeda. Ungkapan yang tepat untuk kata sifat Allah adalah semua informasi tentang Allah. Meskipun beda dengan makna sifat dalam nahwu, misalnya tangan Allah, mata Allah, Allah memiliki mata, kemudian Allah tertawa, Allah kagum, dan seterusnya, itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang sifat Allah. Karena kaifiyah la ya'lamuha illa huwa Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana bentuk asli sifat Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyah sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tidak ada yang tahu bagaimana bentuk zat Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan innama huwa tasdiqu wal imanu biha, yang ada hanyalah kita membenarkan dan mengimaninya tanpa mempertanyakan. Ya. Ketika kita hendak ditunjukkan oleh orang lain tentang satu zat atau satu benda, maka di sana ada tiga cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan menunjukkan padanannya. Kita misalnya mau dikasih tahu oleh orang lain motor Honda. Gimana tahu motor Honda? Maka kita ditunjukkan padanannya. Motor Honda yang kurang lebih kayak Suzuki, bentuknya seperti ini. Dan atau yang kedua, kita ditunjukkan fotonya. Gimana motor Honda ini, lihat fotonya, gambarnya. Atau yang ketiga, kita cuma diceritani sifatnya. Motor Honda itu bentuknya seperti ini, lebarnya sekian, panjangnya sekian, dan seterusnya. Terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan kedua tidak mungkin. Begitu ya. Allah mau menceritakan tentang zat-Nya kepada hambanya. Kalau pakai foto, enggak mungkin. Atau dibawakan yang semisal, Maha Suci Allah dengan yang ini. Maka satu-satunya cara adalah yang ketiga, menceritakan sifat-Nya. Apakah Allah ceritakan semuanya? Jelas tidak. Masih banyak yang Allah simpan, masih banyak yang Allah rahasiakan. Jangankan sifatnya, namanya saja masih banyak yang dirahasiakan. Sebagaimana dalam pengantar doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mastaktharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan kami mengimani namamu yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang hanya engkau yang tahu. Padahal itu nama Allah. Menceritakan nama lebih mudah daripada menceritakan sifat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyampaikan kepada hambanya tentang informasi tentang zat-Nya atau informasi tentang sifat-sifat-Nya. Yang pertama dan kedua tidak mungkin. Satu-satunya yang mungkin adalah yang ketiga. Allah ceritakan kepada hambanya. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah tertawa, Allah kagum, dan seterusnya. Ini bagaimana Allah menceritakan zat-Nya dan sifat-Nya kepada para hambanya. Karena ceritanya terbatas, maka lanjutannya tidak boleh dibayangkan. Tidak boleh dibayangkan. Dan yang namanya cerita itu hanya bisa difahami sebagaimana zahirnya. Kita diceritani misalnya rodanya apa, itu dia bentuknya oval, gitu ya, misalnya roda apa yang bentuknya oval. Ya sudah, kita cuma menerima pokoknya rodanya bentuknya oval. Ovalnya seperti apa nggak tahu, pokoknya bentuknya oval. Karena itu untuk menjangkau lebih dari itu dilarang, karena kita hanya diberi informasi yang sifatnya terbatas. Nah, itu kaidah penting dalam masalah iman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditelan mentah-mentah. Nanti yang akan kita sampaikan di sini. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam kitabnya As-Sunnah dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam kitabnya As-Sifat. Di footnote sudah ada halamannya. Kemudian dan diriwayatkan oleh Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah namun isinya tentang masalah akidah. Dengan sanad yang sahih dari Al-Walid bin Muslim, beliau pernah bertanya kepada Sufyan Al-Auza'i, Malik bin Anas, Lais bin Sa'ad tentang hadil hadis, tentang hadis-hadis, yakni maksudnya adalah hadis-hadis tentang masalah sifat. Faqalu, mereka semua para ulama tabi'in, Sufyan, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, ini semuanya daftar ulama tabi'in, mereka mengatakan muruha kama ja'at, biarkan apa adanya, telan mentah-mentah. Kamu mendengar informasi Allah punya tangan, ya sudah, telan sebagaimana kalimat yang ada. Muruha kama ja'at, biarkan kalimat itu, biarkan hadis itu sebagaimana apa adanya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dari jalur Abdul Wahab bin Najdah. Beliau mengatakan haddatsana Baqiyyah anil Auza'i. Qala kana Makhul wa Az-Zuhri yaqulan. Auza'i mengatakan Imam Makhul dan Az-Zuhri, dua ulama tabi'in, mengatakan ammiru hadhil ahadits kama ja'at, biarkan hadis-hadis seperti ini sebagaimana apa adanya. Kita mendapatkan riwayat bahwasanya para salaf ketika mendengar hadis tentang sifat Allah, mereka perintahnya apa? Biarkan apa adanya, jangan ditakwil, jangan dihayalkan, dan seterusnya. Dan sanadnya sahih. Kemudian Ibn Abdul Bar juga mengatakan waqad ruwina, dan kami mendapatkan riwayat ruwina, kami mendapatkan riwayat dari Malik bin Anas Al-Auza'i, Sufyan bin Sa'id, kemudian Sufyan bin Uyainah, Ma'mar bin Rashid tentang hadis-hadis dalam masalah sifat, annahum kulluhum qalu, mereka semua menegaskan ammiruha kama ja'at, biarkan apa adanya. Kemudian Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang sahih dari Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Qala, Waqi' Ibnul Jarrah mengatakan nusallimu hadhil ahaditha kama ja'at, kami menerima hadis-hadis seperti ini sebagaimana apa adanya. Wala naqulu kaifa kadza wala lima kadza, kami tidak mempertanyakan kenapa kok bisa begitu, mengapa demikian. Yakni maksud beliau adalah seperti hadis Ibnu Mas'ud, annallaha azza wa jalla yahmilu samawati ala isbi'in wal jibali ala isbi'in, Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi di satu jari dan langit di jari yang lain, gunung-gunung di satu jari yang lain. Termasuk juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbu ibni adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati seluruh manusia itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu jari yang nomor berapa, pokoknya di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan kalau jari Allah tidak satu, tapi banyak. Yang sebelumnya menyebutkan seluruh bumi ada di satu jari Allah, seluruh langit ada di satu jari Allah yang lain, seluruh gunung ada di satu jari Allah yang lain. Terus gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Kita hanya mengimani Allah punya jari, bentuknya jari sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Langit, bumi, gunung ada di jari-jari Allah, dan kita mengimaninya apa adanya. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini kemudian diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dengan sanadnya dari Muhammad bin Hasan, faqihul Iraq, ulama Iraq. Beliau mengatakan ittafaqal fuqaha, para ulama sepakat. Fuqaha, kata fuqaha, kalau menurut istilah ulama masa silam, maknanya adalah ahli dalam masalah seluruh cabang ilmu agama. Tapi kalau fuqaha menurut istilah kontemporer mengerucut menjadi ahli fikih. Kalau di masa silam fuqaha, ya, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli-ahli yang lain. Ittafaqal fuqaha, semua fuqaha sepakat, minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, alal imani bil qur'ani wal ahadithi allati ja'at biha thiqat, untuk mengimani Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dibawa oleh perawi yang thiqat, dari Rasulullah SAW tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tafsir, tanpa ditakwil. Tafsir di sini bagaimana? Takwil, wala wasfin wala tashbih, tanpa disifati, tanpa direka-reka, ya, tanpa kemudian dibayangkan, wala tashbih, dan tanpa diserupakan dengan yang lain. Maksud beliau adalah min ghairi tafsirin ka tafsiril Jahmiyah, tanpa ditafsirkan sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah. Ila angkal, sampai beliau mengatakan faman fassara syai'an min dhalika faqad kharaja mimma kana 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa faraqa al-jama'ah. Maka siapapun yang berusaha menafsirkan salah satu di antara sekian banyak hadis yang bercerita tentang sifat Allah, berarti dia telah keluar dari prinsip yang dipegangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memisahkan diri dari jamaah. Wa man qala bi qauli Jahmin faqad faraqa al-jama'ah, dan siapa yang mengatakan atau berprinsip sebagaimana yang diucapkan oleh Jahm bin Sufwan, faqad faraqa al-jama'ah, maka dia telah memisahkan diri dari jamaah. Fa innahu wasafahu bi sifatin la syai'a. Karena Jahm bin Sufwan itu mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada di alam ini. Karena prinsip Jahm bin Sufwan dalam sifati Allah itu menggunakan sifat negatif semuanya. Allah itu tidak maha besar, tidak maha kecil, tidak maha mendengar, tidak maha tuli, tidak maha melihat, tidak maha buta, begitu ya. Semuanya baik kata? Tidak. Allah tidak mendengar, tidak tuli, tidak melihat, tidak buta, tidak besar, tidak kecil, apalagi tidak bertempat, juga tidak bertempat. Pokoknya semuanya dikasih kata tidak. Itu prinsipnya Jahmiyah. Karena itu beliau mengatakan di sini wasafahu bi sifatin la syai'. Jahmiyah mensifati Allah dengan sifat yang tidak mungkin ada di alam ini. Sifat untuk benda yang tidak ada di alam ini. Karena yang namanya benda, karena namanya zat, itu pasti punya sifat. Minimal adalah dia ada. Jahmiyah mengatakan Allah itu la wujuda wa la ghairu wujud. Tidak ada dan juga tidak ada. Mereka tidak mau mengatakan Allah wujud, enggak ada. Allah mau wujud, enggak berani. Itu prinsipnya Jahmiyah. Maka kalau mau mendefinisikan barang yang tidak ada di alam ini, itu sama persis dengan definisi Jahmiyah ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Karena Jahm nafal asma' wa sifat, dia meniadakan seluruh nama dan sifat wa wasafahu bi sifatil ma'dum, dan mensifati Allah dengan sifat tidak ada. Kemudian diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam kitabnya As-Sifat dengan sanad yang sahih dari Al-Abbas bin Muhammad At-Turi. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Saya mendengar Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama besar sezaman dengan Imam Ahmad. Wa dzakara al-bab alladhi yarwi fi ru'ya, yang ketika itu menyebutkan bab tentang masalah riwayat hadis tentang Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, kemudian tentang masalah kursi, wadul qadamain, Allah meletakkan kedua kakinya di neraka sehingga neraka itu menjadi sempit. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang durhaka ke dalam neraka, Allah bertanya, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka mengatakan, halim talakti. Allah bertanya, apakah kamu sudah penuh? Neraka mengatakan, halim mazid. Apa mau masih ditambah lagi? Sampai akhirnya Allah meletakkan kakinya di neraka, kemudian neraka menyempit. Kemudian tentang Allah tertawa min kunuti ibadihi, karena ada hamba yang putus asa untuk bisa mendapatkan ontanya kembali. Kemudian tiba-tiba ontanya berada di hadapannya. Kemudian dia saking gembiranya, dia berbalik dan mengatakan, Allahumma ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan kau hambaku. Wa qurbi ghairihi, dan dekatnya yang lainnya, wa aina kana rabbuna qabla ay yakhluqa as-sama', dan hadis yang membahas tentang di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit. Dan bahasanya jahannam tidak akan penuh sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Kemudian neraka mengatakan, qad sudah cukup ya Allah, dan hadis-hadis yang semisalnya. Faqala, maka Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan ketika membahas hadis-hadis seperti ini, hadhil ahadits sihahun, hadis-hadis seperti ini adalah hadis sahih. Hamalaha ashabul hadits wal fuqaha'u ba'duhum an ba'din, para ahli hadis dan para ulama membawa hadis ini dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan hadis ini menurut kami adalah hadis yang benar. La nasyukku fiha, kami tidak meragukannya. Walakin idza qila kaifa wada'a qadamahu wa kaifa dhahika, qulna la yufassaru hadza. Namun apabila ada orang mengatakan, gimana Allah meletakkan kakinya? Katanya neraka itu panas sekali, kok malah Allah meletakkan kakinya di neraka? Kemudian bagaimana cara Allah tertawa? Maka kata Al-Qasim bin Salam, la yufassaru hadza, tidak boleh ditafsirkan seperti ini. Wala sami'na ahadan yufassiruhu, dan kami tidak pernah mendengar seorang pun yang menafsirkan hadis-hadis seperti ini. Berarti apa yang mereka lakukan? Ditelan mentah-mentah. Amiruha kama ja'at. Itu prinsip pentingnya. Amiruha kama ja'at. Biarkan hadis yang berbicara tentang masalah ini apa adanya. Dan pernyataan ulama salaf tentang masalah ini sangat banyak. Abu Bakar Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah mengatakan, haddatsana Abu Bakar Al-Maruzi. Abu Bakar Al-Maruzi mengatakan, saya pernah bertanya kepada Imam Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, tentang hadis-hadis allati tariduha al-Jahmiyatu fi sifat, atau allati taruduha al-Jahmiyatu fi sifat, hadis yang ditolak oleh Jahmiyah dalam masalah sifat Allah bisa dilihat, tentang Isra Mi'raj, kisah tentang Arasy. Wa sahaha Abu Abdillah, hadis-hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Wa qala, dan beliau mengatakan, qad talaqqat hal ulama bil qabul, hadis ini disepakati oleh ulama untuk diterima. Nusallimul akhbara kama ja'at, kami menerima berita semacam ini sebagaimana apa adanya. Qala faqultu lahu inna rajulan i'tarada fi ba'dil hadhil akhbar kama ja'at. Kata Al-Maruzi, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang menolak sebagian hadis-hadis ini untuk difahami sebagaimana apa adanya. Faqala, kemudian Imam Ahmad mengatakan yujfi, orang ini telah melakukan jafa, perbuatan nekat, durhaka, perbuatan yang berani. Waqala ma'taradahu fi hadzal mawdi' yusallimul akhbar kama ja'at. Untuk apa dia harus menolak berita semacam ini? Seharusnya dia menerima kabar sebagaimana apa adanya. Maka faqwalul ulama fi hadza katsira. Keterangan ulama dalam masalah ini sangat banyak. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, wa man lam ya'rif tafsirul ahadits wa yablughu aqluhu. Siapa yang tidak mengetahui tafsir hadis dan akalnya tidak bisa menjangkau satu ayat atau hadis, faqad kafa dzalika wa ahkama lahu. Maka sudah cukup baginya hadis itu, dan hadis itu yang menjadi hakim bagi dirinya, bukan akalnya yang menjadi hakim bagi hadis. Jadi kalau kita membaca Al-Quran atau hadis, kemudian kita tidak paham, kata Imam Ahmad, salahkan pertama akal kita. Salahkan yang pertama adalah akal kita. Jangan menyalahkan hadisnya, karena ini yang terbatas. Maka hadisnya yang dimenangkan. Nah, itu yang dimaksud wa ahkama lahu. Fa alaihil iman wa taslim. Maka kewajibannya adalah mengimani dan pasrah. Semacam hadis as-sadiqul masduq, hadis dari Ibnu Mas'ud yang beliau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai as-sadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Yang dimaksud dengan hadis as-sadiqul masduq adalah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh ashabul kutub as-sittah, yang diriwayatkan oleh penulis kitab yang enam, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berarti rawahu sab'ah. Bukhari Muslim 4 kitab Sunan dan Imam Ahmad. Ibnu Mas'ud mengatakan haddatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepadaku dan beliau adalah as-sadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Bercerita tentang fase penciptaan manusia. Kemudian bercerita bahasanya ketika manusia di dalam rahim, Allah mengutus orang malaikat untuk meniupkan roh dan sekaligus menetapkan takdir. Maka hadis seperti ini wajib diimani apa adanya. Kita lanjutkan ke iman terhadap apa yang ada dalam hadis. Wa mithlu ma, kata Imam Ahmad, wa mithlu ma kana mithluhu fil qadari wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha wa inna'ti anil asma'i wastawhasha minha al mustami'u wa innama 'alayhi al imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahidan wa ghayruha min al ahadithi al ma'thurati 'anil thiqat. Termasuk juga yang semisal dengan masalah takdir adalah hadis-hadis tentang masalah ru'yah. Semua hadis tentang masalah ru'yah, hamba akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana manusia yang kecil melihat zat yang maha besar? Kalau kita yang tinggal di bumi ini, coba lihat lingkaran bumi, bisa? Kita lihat hanya tanah ini. Kalau mau melihat lingkaran bumi harus lari dulu ke tempat yang jauh sehingga bumi ini jadi kecil. Kan begitu ya. Baru nanti kelihatan bumi, bulatan bumi. Tapi kalau kita lengket di bumi melihat bulatan bumi jelas tidak bisa. Mereka yang menolak, bagaimana mungkin hamba bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah zat yang maha besar. Karena itu kata beliau, wa inna ti anil asma wastauhasha minhal mustami. Meskipun ketika kita menyampaikan hadis ini anil asma, dari apa yang kita dengar, wastauhasya minhal mustami', dan asing bagi orang yang mendengarnya, merasa asing bagi orang yang mendengarnya. Wa innama 'alaihil imanu biha, kewajiban kita adalah mengimaninya. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan tidak menolaknya meskipun satu huruf. Wa ghairuha min al ahaditsil ma'thurat 'ani thiqah, dan hadis-hadis yang lainnya yang diriwayatkan dari perawi yang thiqah. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad, bahasanya wajib bagi setiap muslim untuk pasrah terhadap hadis-hadis dan mengimaninya, tidak menolaknya, dan tidak bertanya anil af'ali bilima, tidak bertanya tentang perbuatan dengan pertanyaan mengapa, dan juga tidak bertanya tentang sifat Allah dengan pertanyaan kaifah, bagaimana bentuk aslinya. Semacam hadis shadiqul wal masduq yang bercerita tentang masalah takdir, maka seorang mukmin wajib pasrah, bahasanya ini adalah takdir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat rizki hamba, ajalnya, amal, apakah dia nanti akan bahagia ataukah celaka. Maka tidak boleh ditanya dan tidak boleh ditolak. Fallahu hakim, Allah dan yang maha bijaksana, mengetahui segala sesuatu. Alimun bidzawab, mengetahui segala dak. Yang allati tuslihu ligharsil karamah, yang layak untuk ditanam di negeri karamah, di surga. Fala tus'alu limadha qaddara hadha asyqawah, karena itu tidak boleh kita bertanya mengapa Allah takdirkan ini jadi orang celaka dan mengapa Allah takdirkan ini jadi orang yang bahagia. Kenapa ini ditakdirkan jadi fakir, kenapa ini ditakdirkan jadi kaya? Fala ta'taridu 'ala Allah, kita tidak boleh menolak dan membantah apa yang Allah sampaikan. Yang wajib kita lakukan adalah beriman dan pasrah. Fa innallaha hakimun alim, karena Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Dan termasuk hal ini, wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar, maksudnya adalah kadzalika kullu ma kana fil qadar, demikian pula dalam masalah takdir. Fala tus'al, kita tidak boleh bertanya. Bal salim lillah, namun pasrahkan kepada Allah. Oleh karena itu Imam At-Tahawi dalam akidahnya mengatakan, faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab, siapa yang bertanya-tanya mengapa Allah mentakdirkan A jadi ini, B jadi itu, berarti dia telah menolak kebijaksanaan pencatatan takdir yang telah Allah tetapkan, atau dia telah menolak hukum yang ada dalam Al-Quran, hukmul kitab. Wa man radda hukmul kitab kana minal kafirin, dan siapa yang menolak hukum kitab maka dia termasuk orang kafir. Qala, beliau mengatakan, li annal qadara sirrullahi fi khalqihi, karena takdir itu adalah rahasia Allah kepada makhluknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Karena itu siapa yang bertanya mengapa Allah melakukan demikian, faqad radda hukmal kitab, berarti dia telah menolak hukum Alkitab. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin wa hadza sabaqa syarhuhu, dan siapa yang menolak hukum kitab berarti dia telah kafir sebagaimana yang pernah dijelaskan. Wallahu a'lam. Yang beliau sebutkan nanti banyak contoh ya, tapi prinsipnya seperti yang sudah diulang-ulang, bahwasanya dalam masalah ayat maupun hadis yang kita tidak bisa memahami, maka kita dilarang keras untuk menjangkau lebih dari yang kita pahami, dengan kemudian menghayalkan atau kemudian melogikanya dan seterusnya, karena ini di luar kemampuan manusia. Dan kaidahnya tadi apa? Amiruha kamaja, biarkan apa adanya. Jadi, biarkan apa adanya. Termasuk dalam masalah ini adalah hadis yang bercerita tentang masalah adab namun pakai ancaman peniadaan iman. Misalnya, la yu'minu ahadukum, atau mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu falyukrim jarahu dan seterusnya. Bagaimana kalau ada orang yang tidak memuliakan tamu, tidak memuliakan tetangga, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak kita hukumi demikian. Atau hadis tentang orang yang berzina itu akan lepas imannya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina dalam kondisi dia beriman. Apa kita hukumi? Berarti pas dia berzina jadi kafir? Tidak kita hukumi demikian. Biarkan hadis itu apa adanya. Baca, telan maknanya mentah-mentah. Meskipun dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ketika orang yang berzina atau minum khamr, maka imannya itu lepas dari dirinya. Begitu selesai melakukan maksiat, balik lagi. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Namun apakah ketika iman itu lepas dari dirinya terus kita hukumi orang ini kafir? Tidak demikian. Karena tidak boleh dipakai talazum ya. Konsekuensinya berarti seperti ini, jangan. Karena belum tentu demikian. Wallahu a'lam. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.